cinta. Kata orangku jatuh cinta kepada dirimu. Cinta sampai tergila-gila. Cinta pada dirimu, rindu rindu rindu akan senyummu. Hanya satu kamu yang aku mau, sampai mati kau kan selalu ku tunggu. Cinta yang membuat hidupku lebih indah dari hari yang lalu. Cinta yang membuat hati berbunga bunga. Kepada dirimu cinta sampai tergila-gila. Rinduku memikirkan kamu, hanyalah dirimu yang membuatku mabuk kebayangmu. Cinta pada dirimu, hanya satu kamu yang aku mau, sampai mati kau kan selalu ku tunggu. Cinta yang membuat hidupku lebih indah dari hari yang lalu. Cinta yang membuat hati berbunga-bunga. Tinggalkan masa yang lalu. Franco cinta pada